Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, ada bapak gua datang. Yo, oke. Gila, kaget anak gua kenapa kayak orang kaya padahal susah. Aduh, ngomongin Jakarta ya, Jakarta ini aduh surganya kontrakan, rumah kontrakan tau enggak? Di mana-mana. Sebel gua, buset, bikin sempit. Udah gitu gua penghuninya. Aduh, ya ampun dah. Gua pengen gitu jadi juragan kontrakan gitu, yang punya kontrakan gitu. Kadang-kadang bapak gua kalau bayar kontrakan nunggak tuh kan, aduh, met. Biar kontrakan nunggak, coba kita punya kontrakan di Rawamangun gitu. Kan punya duit ya, duitnya buat bayar kontrakan. Ya mendingan kita tinggal di kontrakan, Pak. Terus juga kadang-kadang ya, bapak gua nih kalau misalnya nunggak kontrakan itu kadang-kadang gak logis gitu ya. Pak, kok gak bayar di kontrakan, nunggak? Iya, duitnya dipinjam saudara. Wah, kok dipinjam saudara sih? Iya, dia lebih membutuhkan. Emang buat apa? Buat bayar kontrakan? Iya. Kita juga sama, Pak. Udah gitu kalau dikontrakan, itu kan rumah orang ya. Aduh, kita gak bebas. Punya barang-barang bagus diomongin. Ya? Beli TV bisa, bayar kontrakan gak bisa. Kredit motor bisa, bayar kontrakan gak bisa. Gua semenjak suci dapat duit kan dari Kompas nih ya. Gua balas perlakuan dia. Datang gitu, dodor, assalamualaikum. Bisa jawab gak? Gak bisa. Woi, bisa sopan gak? Gak bisa. Dar, gue bisanya bayar kontrakan. Widih, keren loh. Ya, hitungin. Kok 400, 500 woi? Bisa ngitung gak? Gak bisa. Bisanya apa? Bayar kontrakan. Tapi gue kasih tahu ya, tinggal di kontrakan itu rawan konflik. Tetangga kita tuh ngeselin semua. Lo tahu sendiri, kontrakan 4 pintu, sikring listriknya cuma satu. Berebutan listrik kan kita ya? Kalau ada yang nyetrika, tiba-tiba mati. Tuh kadang-kadang gitu tuh lagi nonton TV, bos mati. Woi, siang-siang nyetrika on. Lo yang on. Lo keluar berantem. Padahal waktu itu emang lagi ada pergiliran mati lampu. Dan di Jakarta juga lu kulihat jalanan apa namanya tembok-tembok di Jakarta. Banyak graffiti. Hasil karya siapa? Anak STM. Gue gatal banget ya pengen milok ngebom lah anak STM bilangnya. Iya, iya. Ada tembok biru, wes. Backgroundnya bagus biru nih. Ya, ya. Ayo mana pilok-pilok? Wes. Kok nggak nyata piloknya warna biru? Mas dulu. Yang lain. Tapi gue kasih tahu ya, lu bisa ngelihat anak STM cerdas apa kagak dari hasil pilokannya dia. Serius. Nih kalau misalnya anak STM yang on ya. Wes. Ini miloknya bentar. Wes, tulisannya ini tembok. Kau juga tahu. Kalau yang cerdas nih, lama dia. Wes, Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan. Sampai habis gila tuh pintar tuh kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya anak STM memang budayanya budaya milok-milokan. Habis UN belum tahu hasil UN ya udah milok-milokan. Belum tentu lulus. Terus milik-milik kan tulisannya kan Captoen. Captoen lulus 100%. Yes. Gue lewat tuh padahal belum pengumuman. So tahu. Ini kalau misalnya ada yang gak lulus nih, berubah. Captoen lulus 100% kurang 10%. Sama dengan 90. Ada yang gak lulus. Milok aja visioner lu. Aduh, tapi gue waktu di STM itu gue sering ya apa naik kendaraan umum di Jakarta. Wah emang banyak tantangannya sih banyak orang yang pakai kendaraan pribadi karena emang gak nyaman. Banyak tukang todong, tukang palak. Gue mana STM gak ngaruh. Ada yang malak, goceng-goceng, tonjok. Eh itu keneknya. Goceng, astagfirullah. Aduh, keneknya ya. Tadi minta ditongkos. Ya Allah. Duh. Aduh. Belum lagi kalau yang nodong. Wow, bawa pisau. Ngeluarin pisau, gue ngeluarin samurai. Ngeluarin pisau lagi, gue ngeluarin celurit. Ngeluarin pisau lagi, oh, tukang pisau. Lah, kan gue giniin. Tukang pisau. Kadang-kadang gue juga suka telat gitu, naik opo aja telat gara-gara macet. Cuman gue ngambil hikmahnya aja. Yes. Ini pasti ada yang dapat rezeki dari hasil macet. Yes. Tukang kanebo. Yoi. Kalau macet kan kanebo, kanebo, kanebo. Kanebo. Bayangin kalau Jakarta gak macet lancar gitu. Kanebo. 2000. 2 jam gini-gini senam aerobik. Aduh. Tapi, wah, di Jakarta selain macet itu juga panasnya terik banget gitu ya. Wah, kalau panasnya terik itu anak STM itu gue nonton berita itu pengen bikin mobil pakai tenaga tata surya. Wih. Ntar bikin motor pakai tenaga tata surya. Wih. Bikin handphone pakai tenaga tata surya. Wih. Jadi kalau besok lo ngeliat ibu-ibu gini nih. Bu, ngapain nyari sinyal? Enggak, charger HP. Karena Torrent ini bukti dari kesenian kita gitu ya. Banyak tipe-tipe tawuran nih kayak begini nih contohnya nih ya. Nih, ada tawuran yang taat aturan. Yes. Maju, stop, lampu merah. Ada juga tawuran yang wes keren berbahasa, wes gini. Maju, tapi mundur. Ini tawuran antonim. Ada tawuran yang terakhir gini nih. Wah, satu. Ini tawuran warkop. Maju kena, mundur kena. Juara Mesan Malam.